kau berlari. Di sini kami yang bernyanyi. Berjuanglah Persib Bandung di sini, Boboto selalu mendukung. Apalagi bernyanyi bersama Bonek. Musuhmu